Ayo kita dengarkan bersama kaula muda. Kita hentikan dari minuman keras, miras, santika. Oh, wah, gawat. Bu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Tak sudi, sudi, tak sudi, tak sudi, tak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gendeng padamu, dulu aku memang ya. Dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu. Dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat mendekatiku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Santika. No.